sebut mana ni? Wajib bayar haji. Ayah kecek lah tu. Adakah wajib bayar haji bagi si mati? Adakah wajib bayar haji bagi si mati? Adik, mananya orang tu mati tak ada dia buat haji lah yang nak kecek kot tu dah lah. Seorang tu mati, kamar dia mati dia ni tak ada dia buat haji dalam umur hidup dia ni. Ha, maknanya tanya kata wajib ke tak bayar haji kecek pasal kampung. Ha, wajib ke tak bayar haji. Sebenarnya wajib upah ke tak orang buat haji ke dia. Kot tu. Nah, ha, tepat nak wajib ke tak wajib, dia kena kira orang ni dia sejak daripada balik berapa umur. Itu buh kata mudah kira umur 15 lah. Tapi kalau untuk ihtiyat di 9 tahun. Kerana masa balik sungguh di 9 tahun. Kalau keluar mani ke, datang kotor, darahi ke, balik lah. Alu balik situ di 9 tahun 15 celah tu. Cuma hak 15 ni hak cerak. Dia umur 15, hei tak mari lagi pun, mani tak bisa keluar pun ya. Balik semata dah balik dengan siapa umur dia panggil. Cukup umur 15 dia panggil balik dengan hak tu. Nah, cuma belum pada tu ihtimah. Ha, kalau kita nak ambil ihtiyat di 10 tahun lah kita kata. Balik di 10 tahun pun kata, pergi balik ada balik kok ada 2-3 belah kok tu dah. Baik, kita ambil di 10 tahun katanya. Maka dia tu daripada 10 tahun hingga siapa dia mati umur 40. Macam-macam lah. Dia mati 50, dia mati 40, dia mati. Jadi bermakna daripada 10, 20, 30, 40. Ha, 30 tahun. Umur dia tu dah lebat dah balik dah. Ha, 30 tahun tak ada pernah pergi haji. Ha, kalau mati umur 50, 60 banyak uluh lagi. Tak ada pergi. Maka kena kira. Dalam umur dia balik daripada 10 tahun sampai umur 50, 60. Ada ke tak satu tahun yang dia tu cukup syarat wajib haji? Hanya ada orang ni dah. Ha, tapi bukan semualah. Rolik ada. Ha, kalau rolik ada kak, mana orang ni masuk dalam wajib atas dia buat haji. Walaupun lepas pada tu nak pergi tak boleh. Ha, nak pergi tak boleh pun dia sakut dah bagi. Kita kata ada satu tahun tu, dia kerja jaya, boleh pula nak. Ha, sekiranya tahun tu wajib je. Cukup syarat. Hak Nabi kata, tu hak dalam Quran kata, walillahi alal nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila, mereka yang kuasa kepada baik tu akan jalan. Apa makna sabilan? Nabi tafsir kata azad apa namanya rahilah, iaitu kenderaan dia bekal. Ha, bekal tengoklah turut keadaan masa lah, masalah ni berapa daripada di rumah turun tangga pergi pembelanja sana hingga klik mari mengikut masa. Lah ni tak ada 40-70. Nah. Ha, tu dia. Ha, dia kena kira daripada turun pergi duduk di sana hingga klik sampai ke rumah. Berapa? 70. Ha, misal kata atau 60 itu ikutlah kata tu. Buat misal saja ya. Maka dia boleh pergi satu tahun tu. Lepas tu boleh pergi dah tu awak kata tak ada wajib segera mazhab kita tu lah. Yang mak yakinlah setengah mazhab wajib segera dia, bila wajib tahun tu kena pergi selalu. Ha, mazhab kita tu tak wajib segera. Ha, tak kalau tak wajib segera tak segi lagi lah tahun ni insyaAllah tahun depan. Oh mari tahun depan tak boleh lah jatuh. Nak kita tak boleh lah. Habis duit honu. Ha, nak kita tak boleh juga. Tak boleh. Dia boleh sekadar makan gitu. Nak lebih tak boleh lah. Ha, tu dia. Nah, walau gitu sekali pun dia panggil terlekat dah orang tu haji. Wajib dah. Selagi dia tak pergi tu dia sakup. Sakup. Hingga siapa? Mati. Ternyata kata mati dia tu dah salah. Salah tak buat. Tak tunai satu wajib. Dia nyata ketika mati. Bila mati nyata. Apa bila gitu? Ni tu baik masalah tanya. Wajib ke tak bayar haji? Ha, dia tanya situ lah. Ha, maka orang ni kalau dia mati dia ada tinggal peninggalan. Wajib kena ambil peninggalan tu. Tunai haji dia. Haa, dia ada mati ada bekas rumah. Harta benda peninggalan dia tu. Ada harta. Harta peninggalan. Haa, harta peninggalan bekas rumah dia ada tu. Haa, tu harta dia tu panggil. Harta dia kaya mati bak ada apa? Bekas rumah dia ada, rumah dia ada. Haa, tu peninggalan dia. Ha, tu dia panggil peninggalan dia. Ha, tu dia kena dahulu pada pesaka lagi. Ha. Tak boleh bagi pesaka lagi kena tu. Haka dia mau nak ambil juga tak ada apa, dia mau kena sanggup. Utai hak kemulah ni kena sanggup, dia mau sanggup. Kalau tidak kita bagi tak boleh hak dia tinggal utai, kita sakut tak harta dia. Sakut tak harta dia kena selesai hak dia. Lebih pada hak dia tu baru dia pergi ke waris. Jadi silap bahaya tu. Dah setengahnya dah rebuk ambil dulu. Aku nak jatah. Pergi dengan anak jatah juga. Tak ada pergi. Tak ada wajib ke bagi? Tu kan lah. Sikit-sikit tak kira. Sikit tak cukup. Ada apa ke rumah? Tak ada suruh lelang. Pas kelip nak makan apa? Tu lah. Tu hati dia kira dia mati tu kan. Hak dia tinggal ke bagi? Ambil hak dia tu, selesai hak dia hutang ni. Mesti dah. Dah dia tu wajib dah. Dia mati tak ada penunai hak wajib. Paya mati ada harta, ambil harta tu. Jual ke apa. Tapi tekah dia hidup tu, tak ada wajib lelang. Lelang nak ke apa kawai dia hidup ni. Gitu lah. Dia tak ada suruh lelang. Pagi kelik-kelik tu, kelik nak ke apa tu. Kelik tak ada habis, lelang habis dah ni. Nak duduk sikap lah, dia tak ke. Tengok nyambah tu ada itu ke. Dia tak ada syarat tak teka apa tahu. Tu. Nung bila lagi mati ternyata kata salah dia ni mati dah lekat dah terlekat wajib. Pasti ada harta. Harta tu. Apabila mati. Apabila dia mati. Dia kena ada harta. Tapi harta maksud ini ada harta hasil. Pendapat lebih pada hak ni. Siapa kata boleh dibuat belanja pergi mari. Itu dia. Bukan erti kata tanah bekas rumah dia kalau nilai boleh 100 ribu. Hak tu. Hak ni hak tu nak ada pakal jual tu. Gi nak klik nak duduk mana kita pasal manusia ni. Dia tak wajib lah tu. Sabit tu lah. Nampak mazhab yang mengatakan tahun tu wajib sugi selalu. Dia pergi lari lepas lah. Kelik nak jadi susah kau semula apa tak ada apa dah kita tunai dah wajib tu. Tapi muja tak ada ittifaq. Mazhab kita kata wajib ala ala taraqi data. Wajib tapi boleh nak kho dulu, nak kho dulu. Tapi tempat bimbel tu kho gibah nak kita alih siap. Nak kita alih lah. Kau masa boleh pergi tak pergi, dah kho dulu. Bos apa tak alih lagi dalam ni. Terlekat panggil dia terlekat. Itu dia. Dia panggil hutang Allah Ta'ala. Apabila dia mati. Dia tak rak saat itu. Tak rak tu tengoklah. Dia kuasa ke tak lagi naik ke neraka. Kuasa lagi. Boleh-boleh pergi lah. Kalau tak naik ke neraka boleh pergi lagi lah. Ya di sana dia ada ke neraka. Ada ke neraka boleh upah. Ya gini. Ya masalah ibadat haji dia serupa semaya segi badaniah. Nak puas diri. Ya tak terima. Ya penama ni segi dia nak tuas diri. Tapi kalau tuas sehat ya tak nak okey ke orang lain. Ya nak tuas diri pun semaya. Tapi semaya ni ya panggil ibadat badaniah mutlakah ni. Ada pun haji ni ibadat badaniah wal maliyah. Sabit tu dia syarat tuai tu kuasa sendiri. Lepas tu ada harta. Sebab apa? Sebab kena pakai belanja pergi mari ni. Hanya nak pakai harta. Lepas tu nak tuai sendiri buat. Allah nak gapo dia panggil ibadat badaniah. Sabit tu kalau tuai mari uzur dia panggil istital. Dia panggil istita'ah bi ghairi. Tua jadi penyakit amal pak. Nak naik ke neraka pun tak boleh. Dah ayat kaki dah. Nanti dia panggil. Dia masalah kata kuasa. Mana kata kuasa? Karena kita ada ke neraka. Tapi kita nak naik tak boleh. Dan ada apa belanja air. Tapi kita diri nak kita boleh. Dia panggil waktu wajib. Wajib tapi boleh wakil ke orang lain. tak nanti mati dah lah. Ada pun kalau kita boleh pergi sendiri, nah kita boleh naik lagi kena dengan jalan upah apa upah lah. Ha, tu kena pergi sendiri, tak boleh nak okey orang okay. Lagi habis dia kena penyakit bahasa tak boleh nak pergi, apa tak nak musuh pun tak boleh dah. Ha, tu apa yang kata boleh kita upah dah. Boleh kena mapak tu balik lagi lah. Mati kaki sebelah juga. Tak harapan lah kita kata. Penyakit dia goliknya. Dia panggil penyakit tak ada harapan sembuh. Hak Tuhan suku kecil hukum ada. Nah. Dia kata kalau orang ni uzur-uzur pergi Mekah segar dah. Dia nak pergi Mekah lagu mana ni. Duk penyakit dah pun. Pergi denung tengok Baitullah segar dah juga. Orang masa tu. Hak sehat ni pulaknya paling konyol. Ya ada lah tu yang jadi. Nah, kau segar gi denung mepe. Kau dok tak sehat ni gi denung segar. Ha ni nak oyak leh. Benda ni Tuhan yang tukar. Ha Tuhan yang tukar dah. Ha itulah. Atau asalnya Tuhan kait manis tata'a ilaihi sabila. Hampir makna kata orang yang kalau wajib atasnya haji, kalau dia yang mati tak ada tunai hak haji hak wajib, maka dia sakutlah dengan tarikah peninggalan dia tu kena cabut untuk buat haji ke dia. Itu dia. Akad nikah